Spesial banget buat Orion dan Mr. Lee. Sukses selalu buat kalian semuanya. Sekali lagi spesial buat Orion dan Mr. Lee. Matur sembah nuwun nggih, Mas.